السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أخواني في الله رحمني ورحمكم الله، Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembacaan risalah tentang penyakit hati. Dan obatnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, waz-zakatu. Yang berikutnya adalah obat berikutnya adalah az-zakah. Pada pertemuan yang lalu, obat dari penyakit itu adalah Al-Qur'an. Kemudian yang kedua kata beliau, waz-zakatu az-zakah. Tetapi apa yang dimaksud zakat di sini? Waz-zakatu fil lughah, dan zakat secara bahasa artinya annama, yaitu tumbuh, berkembang. Waz-ziyadatu fis shalah, dan bertambah kebaikan. Bertambah kebaikan. Itu zakat. Yuqalu, dikatakan, zakat syai'u idza nama fi shalah. Zakat syai'u, telah bertumbuh sesuatu tersebut apabila tumbuh dengan kebaikan. Itu tumbuh dengan baik. Ini secara bahasa. Qala rahimahullah ta'ala, fal qalbu yahtaju ayyatarabbiya fayanmu wa yazid. Maka hati itu membutuhkan pertumbuhan, berkembang dan bertambah. Hatta yakmula wa yasluha, sampai hati tersebut sempurna dan menjadi baik. Sempurna dan menjadi baik. Jadi hati seseorang ini butuh pertumbuhan. Butuh pertumbuhan dan perkembangan. Kama yahtajul badanu ayyurabbiya bil aghdiyati al maslahati lahu, sebagaimana halnya badan membutuhkan pertumbuhan disebabkan dengan asupan makanan yang bermanfaat. Makanan yang bermanfaat. Walabudda ma'adhalika, dan tidak boleh tidak, yaitu harus, beserta makanan tersebut, min man'i ma yadurruh, yaitu disertai mencegah perkara yang membahayakannya. Jadi tubuh ini ketika menginginkan berkembang, maka butuh makanan-makanan yang bermanfaat, makanan yang bergizi. Tidak cukup itu saja, tetapi butuh pencegahan, butuh mencegah perkara-perkara yang membahayakannya. Diberi gizi, tetapi perkara-perkara yang merusaknya ditolak, tidak diterima. Itu badan seseorang, maka dia akan berkembang dengan baik, tumbuh dengan baik. Qala rahimahullah ta'ala, fakadhalikal qalbu, maka begitu pula hati, la yazku fa'yanmu wa yatimmu salahuhu illa bihusuli ma yanfa'uh wa daf'i ma yadurru. Begitu juga hati seseorang, dia tidak akan bersih, tidak akan berkembang, tidak akan sempurna kebaikannya kecuali dia mendapatkan perkara yang bermanfaat bagi dia dan mencegah perkara yang membahayakannya. Wa kadzalika az-zar'u la yazku illa bihadza. Begitu juga tumbuh-tumbuhan, tidak akan tumbuh, tidak akan berkembang kecuali dengan hal ini. Mendapatkan makanan yang bermaslahat, bermanfaat, dan mencegah perkara-perkara yang memadaratkannya. Makanya ulama ahlu sunnah melarang seorang ahlu sunnah, seorang muslim duduk di majlis ahlul bid'ah. Kenapa? Untuk mencegah perkara-perkara yang membahayakan dia. Ketika dia sudah dirinya diperbaiki, ya, diberi makanan dengan makanan yang baik dari Al-Quran dan hadis dan kalam ulama salafus salih, maka ini dijaga dari perkara-perkara yang membahayakannya. Di antaranya para ulama mencegah seorang ahlu sunnah untuk duduk di majlis ahlul bid'ah, karena ini adalah perkara yang yadurruh, perkara yang membahayakan dia. Ketika tidak seperti itu, semuanya masuk, ya, semuanya masuk, maka seperti badan kita, kita makan banyak gizi, tetapi perkara-perkara yang bahaya pun dimakan juga, yang beracun juga dimakan. Maka hati itu tidak akan berkembang. Bahkan mungkin kebanyakannya racun itu, perkara yang membahayakan itu mengalahkan gizi yang dia makan. Karena tidak mungkin apa perkara yang sehat atau orang yang sehat ini menularkan sehatnya kepada orang yang sakit. Nah, ini jarang sekali. Bahkan tidak pernah terjadi. Yang ada itu yang berpenyakit menularkan penyakitnya kepada yang sehat. Nah, ini beliau memberikan percontohan hati itu seperti itu. Maka hati ini membutuhkan pertumbuhan, berkembang, ya, butuh berkembang. Kalau tidak, dia akan terus di tempat, lama-lama akan jadi apa? Akan mati. Lihatlah seperti tanaman, ya, lihat tanaman, dia dikasih apa makanan atau pupuk sedikit, kemudian di sekitarnya ini ada apa, ada rerumputan yang apa mengganggu dia, kemudian selain itu pula ada hamanya, dibiarkan, ya, hamanya dibiarkan, kira-kira ini pohon ini akan tumbuh dengan baik atau tidak? Tidak akan tumbuh dengan baik ini, walaupun dikasih apa, kalau walaupun dikasih pupuk, apalagi kalau tidak dikasih pupuk. Ya, apalagi kalau tidak dikasih pupuk. Nah, setelah seperti itu, dia ini tidak berkembang, begitu-begitu terus, akhirnya apa? Biasanya. Mati biasanya. Biasa mati. Perhatikan aja kalau pohon yang di ini, lihat kita di hadapan rumah kita, kadang terjadi hal itu di hadapan kita. Kita nanam pohon, kemudian kita kasih apa pupuknya pas nanam saja. Setelah itu tinggalkan. Di sekitarnya ada rumputan, terus ada hama, ada yang macam. Tunggu beberapa saat sudah mati. Nah. Maka begitu pun hati seseorang. Ya. Hati seseorang ketika dia tidak menolak perkara, tidak mencegah perkara-perkara yang membahayakan dia, maka hatinya ini akan tercoreng. Hatinya ini akan tidak berkembang. Selanjutnya kemudian turun-turun-turun kesehatan hatinya ini hingga mati. Wal'iyadu billah. Tadi beliau menjelaskan bahwasanya az-zakah secara bahasa itu an-nama. Bertumbuh, apa tumbuh, berkembang. Apa bentuk-bentuk zakat ini? Apa bentuk-bentuk zakat yang dimaksud oleh beliau berkembang atau yang menyebabkan hati ini berkembang, hidup? Qala rahimahullah ta'ala, was sadaqatu, dan sadaqah, lima kana tudfi'ul khathiyah, disebabkan sedekah tersebut memadamkan dosa. Kama yudfi'ul ma'un nara, sebagaimana air memadamkan api. Saral qalbu yazku biha, maka hati ini akan berkembang dengan sedekah tersebut. Jadi zakat yang sering kita dengar itu, ya, rukun yang ketiga, itu nama aslinya adalah sedekah. Ya, sedekah. Seperti disebutkan dalam ayat, khudh min amwalihim sadaqatan. Ambil dari harta-harta mereka sedekahan sebagai sedekah. Disebut sedekah itu sedekah dari kalimat sedekah, yaitu jujur. Artinya jujur. Dengan sedekah ini menunjukkan tentang kejujuran imannya. Dengan sedekah ini menunjukkan kejujuran imannya. Dan sedekah ini ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib diantaranya sering dikenal oleh kita zakat. Yang sering kita kenal dengan zakat. Bukan itu saja yang wajib itu. Jadi jangan dikira sedekah, mengeluarkan harta, infak, itu bukan zakat saja yang wajib. Banyak. Ya. Di antaranya mengeluarkan infak kepada keluarga, kepada anak, kepada istri. Itu wajib. Juga seperti menginfakkan kepada saudaranya yang tidak mampu, apalagi orang tuanya. Ini sudah bukan sunnah lagi. Bukan? Bukan sunnah. Wajib hukumnya. Hukumnya wajib. Bersedekah kepada tetangganya yang kelaparan. wajib hukumnya. Nah, di antara fungsi sedekah itu adalah tazkiyatun nafs. Tazkiyah itu sering diartikan oleh bahasa Indonesia pensucian diri. Padahal kalau secara bahasa Arab itu menumbuhkan diri. Supaya hati ini berkembang. Hidup. Maka kata beliau, disebabkan sedekah ini bisa menghapus dosa sebagaimana air menghapus api, maka hati ini bersih dengan sedekah tersebut. Wa zakatuhu ma'na zaid. Dan tazkiyah hati, pertumbuhan hati disebabkan sedekah ini memiliki makna yang lebih. Dari apa? Ala taharatihi minad dam. Dari bersihnya diri dia dari dosa. Jadi dengan sedekah ini yang bersihnya bukan dosa saja. Ya, yang bersihnya ini bukan dosa saja. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka sadaqatan sebagai sadaqah. Tutahhiruhum, membersihkan mereka. Membersihkan dosa-dosanya. Dosa-dosa orang yang memberi zakat. Kemudian ada tambahan. Watu zakihim biha. Dan menumbuhkan. Kalau bahasa terjemahan Indonesia. Dan mensucikan. Mereka biha dengan sedekah. Dengan sedekah tersebut. Jadi ada nilai lebih. Selain dosanya ini terhapus, juga apa? Membersihkan hatinya. Menjadikan hatinya ini berkembang, tumbuh, hidup. Qala rahimahullah ta'ala, wa kadzalika tarkul fawahish. Dan begitu juga meninggalkan perkara-perkara fahis, keji. Ucapan keji, perbuatan keji. Di antara perbuatan keji adalah dusta. Namimah, mengadu-ngadu. Naam. Tajassus, mengintai. Mengintai saudaranya yang muslim. Diintai. Kesalahannya diintai. Wa kadzalika tarkul fawahish. Dan begitu juga meninggalkan perbuatan-perbuatan fahishah. Perbuatan-perbuatan keji. Yazku bihil qalbu. Ini membuat hati ini tumbuh, berkembang dengan baik. Wa kadzalika tarkul ma'asi. Dan begitu pula meninggalkan maksiat. Fa inna, maka sesungguhnya maksiat tersebut dan fahisyah tersebut, perbuatan keji, perbuatan maksiat, bimanzilatil akhlaq ar-radiati fil badan. Ini seperti campuran-campuran yang kotor, racun-racun fil badan yang ada di badan. Kalau bahasa orang herbal itu radikal bebas, katanya. Radikal bebas yang meracuni di badan, meracuni tubuh kita. Fa innaha bimanzilatil akhlat ar-radi'a fil badan. Maka ini perumpamaannya, perbuatan keji dan ma'asi ini seperti campuran yang kotor yang berada di tubuh. Wa mithlu daghal fi zar', dan seperti hama pada tumbuhan. Faidastabrogal albadanu minal akhlatir radiyah. Apabila badan ini dikosongkan dari kotoran-kotoran tersebut, kastikhrajid dam azzaid, seperti mengeluarkan darah yang lebih, yaitu dengan melakukan bekam semisalnya, ya. Takhallasat al-quwwatu at-tabi'iyyatu wastarahat. Maka akan bersih kekuatan tabi'inya. Ya, kekuatan tabi'inya ini akan kembali. Kekuatan yang biasa dia miliki ini akan kembali, wastarahat, dan dia ini bisa istirahat. Bisa tenang. Berbeda ketika akhlat ar-radi'ah ini, kotoran-kotoran yang ada pada badannya ini masih menempel. Terkadang terasa pusing di kepala, pegel, macam-macam lah. Sakit persendian dan misalnya, semisalnya. Ada yang dirasa sakit. Kenapa? Karena tercampur ini. Darahnya ini tercampur dengan akhlat ar-radi'ah. Kotoran-kotoran yang bercampur dengan darah. Maka biasanya ketika setelah dibekam atau semisalnya totok darah dengan berkala akan terlihat hasilnya. Takhallasat al-quwwatu at-tabi'iyyatu. Maka selamatlah, bersihlah kekuatan tabi'inya. Kekuatan yang biasa dia miliki kembali lagi. Wastarahat, dan bisa apa? Istirahat. Fayanmul badan, maka badan pun akan tumbuh. Badan pun akan tumbuh. Seperti anak kecil. Ketika dia sakit terus, maka badannya kecil terus, enggak berkembang. Tetapi ketika sudah mulai sehat, cepat pertumbuhannya. Wa kadzalikal qalbu, begitu juga hati, idza taba minadz dzunub, apabila dia bertobat dari dosa-dosa, kana istibrogan min takhliqatihi, fa idza taba, apabila dia tobat minadz dzunub, dari dosa-dosa, sebagai pengosongan dari apa? Dari campuran-campuran dosa. Campuran-campuran dosa. Haitsu khalata 'amalan shaliha wa akhra sayyi'a. Sekiranya campuran dosa ini bercampur dengan amal soleh dan yang lainnya dengan amal yang jelek. Ini berbicara dengan orang yang masih beramal soleh. Ya, berbicara orang-orang yang masih beramal saleh. Tidak berbicara orang-orang yang sudah meninggalkan amal saleh. Yang sehari-harinya zunub, yang sehari-harinya namimah, dosa, kadzab, dusta, syirik, bid'ah dan seterusnya. Yang seorang ini bercampur ada antara amal solehnya dengan kejelekannya. Tetapi dengan taubat, ini merupakan istifrogan, pengosongan. Kalau dalam badan ini seperti apa? Bekam, dikeluarkan darah kotornya. Wastarahal qalbu min tilkal hawadis al-fasidah allati kanat fiha. Allatika natfihi. Maka hati pun akan istirahat dari berbagai hawadis yang rusak, dari berbagai makhluk-makhluk yang rusak, keinginan-keinginan hawa nafsu yang rusak yang sebelumnya ada dalam hati dia, yang sebelumnya ada dalam hati dia. Fazakatul qalbi bihaisu yanmu wa yakmul. Maka zakatnya hati, ya, maka zakatnya hati bihaisu yanmu wa yakmul, yaitu sekiranya hati tersebut tumbuh dan sempurna. Qala ta'ala, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Dan kalaulah bukan keutamaan dari Allah kepada kalian dan rahmatnya, maka tidak ada seorang pun mampu membersihkan atau menumbuhkan hatinya di antara kalian selamanya. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa in qila lakum irji'u, apabila dikatakan kepada kalian kembalilah, farji'u, maka kembalilah, huwa azka lakum, maka hal itu lebih baik bagi kalian. Wa qala ta'ala, qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim, katakanlah kepada orang-orang mukmin, hendaklah mereka memejamkan mata-mata mereka, wa yahfazu furujahum, dan mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka, dzalika azka lahum, hal tersebut merupakan perkara yang membuat hati mereka tumbuh. Kalau dengan bahasa ringkasnya, azka lakum lebih mensucikan mereka. Inna Allaha khabirum bima yasna'un, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Wa qala ta'ala, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sungguh telah berbahagia orang yang telah mentazkiyah dirinya, yaitu menumbuhkan dirinya, mengembangkan dirinya, jiwanya. Wadzakara isma rabbih fa shalla, dan menyebut nama Rabbnya, kemudian dia salat. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagia orang yang telah mentazkiyah jiwanya, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, dan sungguh celaka orang yang merendahkan atau merusak hatinya atau jiwanya. وَقَالَ تَعَالَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى, dan engkau tidak mengetahui, mungkin dia ini ingin membersihkan diri, ingin menjadikan hatinya berkembang. Wa qala ta'ala faqul hal laka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Faqul, katakanlah, apakah engkau membersihkan diri, ingin membersihkan diri, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku memberikan hidayah kepada Rabbmu, fatakhsha, kemudian engkau menjadi takut. Sayyidnya di antara dalil-dalil yang disebutkan ini, beliau menjelaskan yang sudah dijelaskan, apa, memberikan dalil yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu bahwasanya al-fawahish dan ma'asi ini perkara yang bisa merusak tazkiyatun nufus. Bisa merusak tazkiyatun nufus. Qala rahimahullah ta'ala, fattazkiyatu, maka tazkiyah, wa in kana asluha annama'u wal barakah wa ziyadatul khair, walaupun asal maknanya ini tumbuh berbarokah dan bertambah kebaikan, fa innama tahsulu bi izalati syarr, maka sesungguhnya tazkiyah ini terjadi pula dengan menghilangkan kejelekan. Hal ini kembali kepada tadi semula, seseorang tidak hanya dalam tazkiyah ini, dalam pertumbuhan, kalau tadi dicontohkan ini badan, dalam pertumbuhan badan ini tidak cukup dia memberikan gizi kepada badan ini, tetapi dia juga perlu izalatu syarr atau izalatu ma yadurruh, menghilangkan perkara-perkara yang membahayakannya, menghilangkan perkara-perkara yang jelek, menolak perkara-perkara yang jelek. Maka kata beliau, fa innama tahsulu bi izalati syarr, maka tazkiyah ini bisa terjadi atau bisa, atau hati ini bisa berkembang dengan menghilangkan kejelekan. Falihada sarat tazakki yajma'u hada wa hada. Dikarenakan ini, maka tazkiyah itu mengumpulkan antara ini dan ini. Maksudnya antara pemberian perkara yang bermanfaat, yang kedua menghilangkan atau menolak perkara-perkara yang madarat, yang membahayakan. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah, dan celakalah bagi orang-orang yang musyrik, yang mereka ini tidak menunaikan zakat. Apa yang maksud zakat di sini? Wahya at-tauhid, yang dimaksud di sini adalah at-tauhid wal iman, dan iman. Alladzi bihi yazbul qalb, yang dengan itu, dengan tauhid dan iman ini, seorang bisa tumbuh hatinya. Karena waktu itu belum disyariatkan zakat. Belum disyariatkan zakat. Maka yang dimaksud di sini adalah tauhid. Dan iman, yang mana tauhid dan iman ini bisa membersihkan hati atau menjadikan hati ini berkembang. Setelah bersih dari perkara-perkara syirik. Fa innahu yatadammanu nafsu ilahiyati ma siwa al-haq, al-haq min al-qalb. Karena di dalam tauhid dan iman itu terkandung penafian terhadap sesembahan selain Allah di dalam hati. Wa isbatu ilahiyatil haq fil qalb, dan menetapkan sesembahan yang hak yaitu Allah fil qalb di dalam hati. Sementara orang-orang musyrik ini tidak membersihkan ini. Maka hatinya dia tidak berkembang, hatinya rusak karena diracuni oleh racun syirik ini. Wa huwa haqiqatu la ilaha illallah, dan ini adalah hakikat dari la ilaha illallah. Wa hadha aslu ma yazku bihil qulub, dan ini merupakan pokok bersihnya hati atau tumbuhnya hati. Ini asalnya, yaitu at-tauhid, iman yang benar. Maka orang yang imannya tidak benar, tauhidnya tidak benar, maka tidak akan bisa membersihkan hatinya sama sekali. Dan hatinya tidak akan bisa tumbuh. Karena pokoknya ini sudah salah. Pokoknya sudah salah. Qala rahimahullah ta'ala, wa tazkiyatu, dan tazkiyah ini pembahasan lain ya. Fatazkiyatu, kemudian yang berikutnya adalah tazkiyah. Nah, baru yang tazkiyah di sini bimakna pembersihan. Ya, membersihkan diri. Kalau tadi maksud tazkiyahnya adalah secara umum, yaitu bimakna az-zakah, bertumbuh-tumbuh dan berkembang. Di antaranya adalah sedekah. Yang kedua adalah di antara zakah itu adalah tazkiyah. Di antara zakat itu adalah tazkiyah. Selain itu, selain sedekah, yang kedua adalah at-tazkiyah. At-tazkiyah itu apa maknanya? Ja'lu syai' zakiyan, menjadikan sesuatu itu bersih. Imma fi dzatihi, baik itu pada zatnya, wa imma fil i'tiqadi wal khabar, ataupun pada i'tiqad dan khabar. Kama yuqal, seperti dikatakan, adaltuhu idza ja'altuhu adlan fi nafsihi. Aku meluruskannya apabila aku menjadikannya lurus pada dirinya. Au fi i'tiqadin nas, atau pada i'tiqad manusia, itu meluruskan i'tiqad manusia. Seperti makna tazkiyah, yaitu ja'altu syai' zakiyan, yaitu menjadikan sesuatu ini jadi bersih. Qala ta'ala, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian memberikan kabar tentang bersihnya hati kalian. Ayatu khbiru bizakatiha, yaitu kalian mengabarkan bizakatiha dengan bersihnya jiwa kalian. Wa hadha ghairu qawlihi qad aflaha man zakkaha. Dan ini berbeda dengan firman Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung man zakkaha, orang yang melakukan zakat terhadap dirinya, seperti yang sudah dibahas tadi. Karena yang di dalam ayat ini maksud zakah di sini adalah az-zakah secara umum. Yang tadi di awal sebutkan yang bermakna an-nama, ya, an-nama wa ziyada fi shalah. Yaitu tumbuh dan berkembang di atas kebaikan. Wa li hadza qala, dan karena itu Allah Ta'ala berfirman, huwa a'lamu biman ittaqa. Sesungguhnya dia lebih mengetahui orang yang paling bertakwa. Wa kana ismu Zainab, dan yang huwa a'lamu biman ittaqa ini berhubungan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian memberikan kabar kepada orang lain tentang bersihnya hati kalian. Kenapa? Karena disebutkan dalam ayat lain, huwa a'lamu biman ittaqa. Karena dia adalah, atau dia Allah, maha mengetahui orang yang paling takwa. Orang yang paling takwa. Itu dilarang. Ya, itu dilarang. Jadi berbeda. Yang satu ini diperintahkan, yang satu ini tidak boleh. Yang satu kita diperintahkan untuk mentazkiyah, untuk membersihkan atau untuk melakukan zakah, melakukan perbuatan yang hati ini bisa tumbuh, bisa hidup. Ini ayat yang satu yang tadi kita bahas di awal. Di antara yang qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang telah memberikan zakat kepada hatinya, kepada jiwanya. Berbeda ini yang kedua ini, tazkiyah. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian memberikan kabar dengan bersihnya hati kalian. Kenapa? Karena dalam ayat huwa a'lamu biman ittaqa, dia adalah, dia Allah yang maha mengetahui orang-orang yang paling takwa. Begitu juga beliau memberikan contoh, wa kana ismu Zainab, dan dahulu nama Zainab itu Barrah. Faqila, maka dikatakan kepadanya, tuzaki nafsaha fasammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab. Dia telah membersihkan dirinya. Dalam artian membersihkan dirinya itu memamerkan bahwa dirinya ini adalah bersih. Ya, memamerkan, mengabarkan bahwa dirinya ini adalah bersih. Fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nama kepadanya Zainab. Sehingga namanya jadi Zainab. Maka dari sini tidak diperbolehkan seseorang memberi nama dengan nama yang di situ ada nama tazkiyah. Ya, ada nama rekomendasi kebaikan kepadanya. Wa amma qawluhu ta'ala, maka ada pun firman Allah Ta'ala, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusakum balillahu yuzakki man yasha. Tidakkah kalian melihat orang-orang yang membersihkan dirinya, membersihkan dalam arti di sini mengabarkan bahwa mereka ini adalah bersih. Ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi ya, berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, kami adalah anak-anak Allah dan orang-orang kecintaan Allah, manusia yang dicintai oleh Allah. Ini pengakuan orang Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusakum, tidakkah engkau melihat orang-orang yang telah membersihkan diri-diri mereka, mengaku bersih diri-diri mereka. Balillahu yuzakki may yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membersihkan may yasha, orang-orang yang Allah kehendaki. Ayyaj'aluhu zakian, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya dia ini bersih. Allah taala alam ini maksud. Insyaallah nanti maksud dari pembawaan beliau di fakrah atau di ini adalah apa, Allah alam. Insyaallah nanti ana lihat lagi. Qala rahimahullah taala wal adlu, dan kemudian adil. Ini ana masih belum paham maksud penempatan beliau, yaitu tazkiyah ini hubungannya dengan yang sebelumnya, yaitu makna zakah. Nanti kita lewat dulu, kita lanjutkan. Qala rahimahullah ta'ala wal adlu, dan yang berikutnya adalah adil. Di antara perkara yang bisa menyembuhkan hati itu adalah al-adl. Wal-i'tidal, yaitu i'tidal wal-i'tidalu huwa salahul qalb. Seimbang. Seimbang itu adalah salahul qalb, baiknya hati. Kama anna zulma fasaduhu, sebagaimana kezaliman itu merupakan perusak hati. Walihada, dan karena ini jami'u dzunubi, seluruh dosa, yakunu rajulu, yang seseorang berada di dalamnya, yakunu rajulu fiha, yang seseorang berada di dalamnya, zaliman li nafsihi, dia disebut zalim terhadap dirinya. Wa zulmu khilaful adl, dan zalim ini menyelisihi adil. Adil ini menempatkan sesuatu pada tempatnya, sementara zalim ini menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dia menempatkan dirinya, menjadikan seorang hamba yang tunduk, tetapi dia menempatkan dirinya sebagai hamba yang bermaksiat kepada Allah, menentang Allah. Makanya syirik juga disebut zulm. Yang seharusnya dia menempatkan ibadah hanya kepada Allah, tetapi dia menempatkan ibadah itu kepada selain Allah, maka disebut zalim. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik ini zalim yang paling, kezaliman yang paling besar. Wa zulm dan zalim ini khilaful adl, menyelisihi atau sebaliknya dari adl. Falam ya'dil 'ala nafsihi bal zalamahu, bahkan dia ini tidak melakukan adil terhadap dirinya, bahkan dia menzaliminya. Harusnya dia berlaku adil terhadap dirinya dengan menjadikan dirinya seorang hamba yang taat kepada Allah, tetapi dia malah menjadikan dirinya sebagai hamba yang durhaka kepada Allah. Ini dia sudah menzalimi diri sendiri. Fasalahul qalbi fil adl, maka kebaikan hati itu berada pada keadilan. Wa fasaduhu fil zulm, dan kerusakan hati itu berada di dalam kezaliman. Fa idza zalama al 'abdu nafsahu fa huwa zalimu wa huwa al mazlum. Apabila seseorang hamba ini menzalimi dirinya, maka dia ini seorang yang zalim dan seorang yang mazlum. Sekaligus dia pelaku perbuatan zalim, dan sekaligus dia objek perbuatan zalimnya. Wa kadzalika, dan begitu pula, idza adala fa huwa al-adil wal ma'dul alaih. Begitu juga apabila dia berlaku adil, maka dia adalah seorang yang adil, dan sekaligus dia adalah orang yang diberlakukan adil kepadanya. Faminhu al-amal, dan di antara adil itu adalah amal. Wa alaihi ta'udu samratul amali min khairin wa syarrin. Afwan. Faminhu bukan dari adil ya. Faminhu al-amal, contohnya adalah al-amal. Wa alaihi ta'udu, dan kembalinya kepadanya samratul amal, buah dari amal. Min khairin wa syarrin, baik itu jelek atau baik itu kebaikan ataupun kejelekan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Baginya, bagi jiwa tersebut, ma iktasabat, apa yang dia kerjakan, wa 'alayha, dan baginya pula, tetapi baginya di sini adalah ancaman dan hukuman baginya pula, ma iktasabat, disebabkan apa yang telah dia lakukan. Wal amalu, dan amal, lahu asarun fil qalb min naf'in wa dhurrin wa salahin qabla atharuhu fil kharij. Maka amal ini memiliki athar, memiliki akibat terhadap hati seseorang, baik itu perkara yang bermanfaat ataupun perkara yang berbahaya ataupun perkara yang baik, sebelum akibat ini kepada orang lain. Sebelum akibat ini kepada orang lain. Maksudnya, sebelum amalnya ini, ya, amal jeleknya atau amal baiknya itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain, ya, atau bisa dirasakan kejelekannya oleh orang lain, maka dirinya yang pertama mendapatkan manfaat tersebut atau madarat tersebut. Ketika dia berbuat baik, maka hatinya yang pertama akan mendapatkan manfaat kebaikan tersebut sebelum orang lain. Begitu juga kejelekan. Ketika dia melakukan satu amal yang jelek, sebelum orang lain merasakannya, maka dirinya sendiri yang pertama kali yang akan merasakannya. Sehingga jangan dikira ketika dia melakukan satu perkara-perkara yang jelek, ya, yang ini dia rasakan ini untuk menjatuhkan orang lain atau menghasut orang lain, maka saat itulah dia bisa berbicara dengan mudahnya atau dengan senangnya, dengan tenangnya. Tapi satu saat itu merupakan kejelekan pada dirinya sendiri pada hakikatnya, sebelum kepada orang lain. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat dan seterusnya. Atau Allah memberikan istidraj. Ya, istidraj, sungkunan, atau bahasa Indonesianya, dilulu, dibiarkan, kemudian dia jatuh. Dibiarkan naik tinggi-tinggi, kemudian jatuh. Kalau naik tangga 1, tangga 2, terus jatuh, pleset, gak terlalu sakit. Tapi kalau sudah naik terus sampai tingkat 5, jatuh. Istidraj namanya. Istidraj. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau bahwasanya asar amal ini itu pada hakikatnya sudah mengena pada dirinya sendiri. Hanya terkadang orang itu tidak menyadarinya. Terkadang orang itu tidak menyadarinya. Sebelum kepada orang lain. Begitu juga amal yang saleh. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya sekaligus nanti menjelaskan kembali bab yang beliau bawakan yaitu tentang at-tazkiyah. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan talim pada kesempatan kali ini bermanfaat khususnya bagi anak pribadi dan bagi kaum muslimin. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan apabila ada kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya, dan apabila kesalahan datang dari anak pribadi dan dari syaitan, wa astaghfirullah wa akhiru da'wana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.